Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansurah li'i'tiqadi al-ta'ifati al-najiyati al-mansurah karya al-Syeikh Hafid bin Ahmad al-Hakami rahimahullah. Pembahasan kita masih terkait dengan iman kepada hari akhirat, dan di antara rangkaiannya adalah iman akan adanya azab atau nikmat di alam barzakh atau alam kubur. Telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya dalil-dalil tentang iman akan adanya azab atau kenikmatan di alam barzakh, dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Dan pada kesempatan ini kita akan membaca dalil-dalil tentang hal itu dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh penulis rahimahullah melalui soal jawab yang ke-109. Soal, ma dalilu dzalika minas sunnah? Apa dalil tentang hal itu dari sunnah Nabi, hadis Nabi? Jawab, الأحاديث الصحيحة في ذلك بلغت مبلغ التواتر. Hadis-hadis yang sahih tentang hal itu, yakni kenikmatan atau adab di alam barzakh, balagat mablag tawatur, telah mencapai tingkatan mutawatir. Mutawatir ini artinya sangat banyak. Mutawatir secara pengertian para ulama bahwa itu tidak mungkin terjadi kedustaan padanya. Hadis Nabi SAW dalam bab ini, kalau begitu hadis yang mutawatir dengan mutawatir ma'nawi, mutawatir secara makna, artinya bahwa dalam lafaz berbeda-beda namun maknanya bertemu dalam satu kesimpulan, yaitu akan adanya kenikmatan atau azab di alam barzakh. Di sana juga ada istilah mutawatir lafzi, mutawatir secara lafaz, hadis yang sangat banyak dari sahabat yang meriwayatkannya sekian banyak dengan lafaz yang sama, ataupun bila ada perbedaan, yakni perbedaan yang tidak seberapa, seperti hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang dusta terhadap diriku, mengatasnamakan aku dengan sengaja, maka tempatilah tempat duduknya di neraka. Nah, ini mutawatir secara lafaz dan otomatis secara makna juga. Jadi ini sekedar faedah tambahan dari sisi ilmu hadis, bahwa mutawatir ada dua macam, secara lafaz mutawatir ma'nawi seperti tadi hadis man kadzaba alayya dan seterusnya, dan mutawatir secara makna contohnya adalah ini hadis tentang azab kubur, ya, yang maknanya sama dengan redaksi yang bermacam-macam. Faminha hadithu Anas radhiyallahu anhu. Di antara hadis tersebut adalah hadis Anas radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi." Bahwa seorang hamba bila diletakkan di kuburnya, wa tawalla anhu ashabuhu, dan teman-temannya telah berpaling meninggalkannya, wa innahu la yasma'u qar'a ni'alihim, dan sungguh dia mendengar suara sandal-sandal mereka. Atahu malakani fayuk'idanihi, maka datanglah kepada hamba itu dua malaikat. Di dalam riwayat yang lain disebutkan yaitu Munkar dan Nakir. Fayuk'idanihi, lalu kedua malaikat itu mendudukkannya. Fayaqulan, sehingga dua malaikat itu pun berkata kepadanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa yang kau katakan tentang orang ini, apa yang kau katakan tentang orang ini, di Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yakni terhadap Nabi Muhammad. Disebutkan di sebagian penjelasan, yakni saat itu ditampakkan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu ditanyakan kepada hamba yang di kubur tersebut, siapakah orang ini, apa yang engkau katakan tentang orang ini, yakni beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ammal mu'min fa yaqul, adapun seorang mukmin maka dia mengatakan, asyhadu annahu abdullah wa rasuluh, aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan utusannya. Fayuqalu lahu, maka dikatakanlah kepadanya, unzur ila maka'adika minan nar, qad abdalakallahu bihi maka'adan minal jannah, fayarahuma jami'an. Dikatakan selanjutnya kepada hamba itu, unzur ila maka'adik, lihatlah kepada tempat dudukmu, minan nar, dari neraka. Qad abdalakallahu bihi, Allah telah menggantikannya, maka'adan minal jannah, dengan tempat duduk dari surga. Fayarahuma jami'an, sehingga dia melihat kedua tempat duduk tersebut. Qala Qatadah, Al-Imam Qatadah mengatakan, wa dzakara lana annahu yufsahu fi qabrihi thumma raja' ila hadithi Anas. Qatadah, salah satu dari periwayat hadis itu, menyebutkan bahwa dalam hadis itu juga disebutkan, dzakara lana, beliau menyebutkan kepada kami, annahu yufsahu fi qabri, bahwa si hamba yang beriman itu diluaskan untuknya di kuburnya. Tsumma raja'a ila hadits Anas. Kemudian beliau kembali lagi kepada hadits Anas, menyambung hadits itu, qal wa ammal munafiq, beliau katakan bahwa adapun seorang yang munafik wal kafir, dan seorang yang kafir, fa yuqalu lahu, maka akan dikatakan kepadanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa yang engkau katakan terkait orang ini? Fa yaqul, maka dia pun berkata, si kafir atau si munafik mengatakan, la adri, saya tidak tahu, kuntu aqulu ma yaqulun nas, aku berbicara sebagaimana orang-orang berbicara, aku mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang. Fayuqalu, maka dikatakanlah kepada si kafir atau munafik tersebut, la daraita wa la talaita, kamu tidak tahu dan kamu juga tidak baca. Wa yudrabu bimatariqa min hadid, maka dipukullah dia dengan palu-palu dari besi, darbatan, dengan suatu pukulan, fayasihu sayhatan, sehingga pun dia menjerit, sayhatan yasma'uha man yalih, dengan jeritan yang didengar oleh siapa saja yang di dekatnya, ghairat saqalain, terkecuali jin dan manusia. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, dan At-Tirmidzi. Ikhwan fiddin rahimakumullah, ini merupakan salah satu dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akan adanya na'imul qabr, kenikmatan di alam kubur. Demikian pula menunjukkan adanya azab al-qabr, azab di alam kubur. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini bahwa bila mana seorang hamba dikuburkan dalam kuburnya, lalu orang-orang pergi meninggalkannya, dan sungguh dia mendengar apa yang terjadi, yaitu perginya mereka dengan suara-suara sandal mereka. Kemudian datanglah dua malaikat, yaitu Munkar dan Nakir, dan mendudukkannya. Ahibati fillah rahimakumullah, ini semua adalah kejadian di alam barzakh, kejadian di alam kubur, bukan lagi alam kita, bukan lagi kejadian di dalam kuburan, di dalam tanah, bukan. Tapi ini adalah kejadian di alam lain. Sehingga ya, jasad orang tersebut, jasad duniawinya, barangkali tidak akan ada perubahan sama sekali. Namun ya, terjadi pada dirinya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Dia di alam barzakhnya, dia di alam kuburnya. Tidak mungkin dijangkau oleh kita dengan media kita, kecuali bila Allah Azza wa Jalla menghendaki. Ya, sebagaimana Allah kehendaki untuk Rasulnya mendengar apa yang terjadi pada mereka di alam kubur mereka. Bila tidak, maka sekali lagi itu adalah alam yang lain, alam barzah. Sementara kita di alam dunia kita, dan kita tidak bisa mengetahui apa yang terjadi pada mereka. Ikhwani fi din rahimakumullah, disebutkan pada hadis ini, bila mana hamba yang dikuburkan tersebut adalah seorang mukmin, maka kedua malaikat yang bertanya kepada si mukmin tersebut akan mendapatkan jawaban yang benar. Ketika ditanya tentang Rabbnya, ditanya tentang agamanya, ditanya tentang nabinya, seperti pada hadis ini, ma taqulu fi hadzal rajul, apa yang kau katakan tentang orang ini, ia pun mengatakan, asyhadu annahu abdullah wa rasul, aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan rasulnya. Dia menjawab dengan jawaban yang benar, karena selama di dunia dia sebagai orang yang beriman kepada Allah, kepada rasulnya, dengan iman yang benar, ia mendengar, ia membaca, ia belajar, sehingga beriman di atas ilmu, bukan di atas taklid. Dia pun menjawab dengan jawaban yang benar. Maka dengan jawaban tersebut, dia telah lulus dalam fitnatul qabr, ujian di alam kuburnya tersebut. Maka datanglah pahala dari Allah Azza wa Jal, datanglah balasan kebaikan dari Allah Azza wa Jal untuknya. Dikatakanlah kepada si mukmin tersebut, "Ungdur ila maq'adika minan nar. Qad abdalaka Allah bihi maq'adan fil jannah." Lihatlah kepada tempat dudukmu di neraka, Allah telah menggantikannya dengan tempat duduk di surga, fayarahuma jami'an, sehingga dia melihat keduanya semuanya. Disebutkan oleh para ulama di sebagian kitab bahwa hikmah daripada diperlihatkannya kedua-duanya, padahal dia akan menjadi penghuni al-jannah, namun mengapa dia juga melihat tempatnya di neraka? Di antara hikmahnya adalah ini menambah semakin terasanya nikmat Allah, karunia Allah kepadanya. Dia melihat bagaimana dahsyatnya neraka, bagaimana ngerinya neraka, bagaimana tempat duduknya di neraka bila mana dia masuk neraka. Namun semuanya itu diganti oleh Allah Azza wa Jalla. Dia dikaruniai tempat yang ada di dalam al-jannah dengan segala kenikmatan yang ada di sana. Sehingga dia bisa membandingkan antara dua keadaan tersebut, antara azab Allah dan kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Maka dia semakin bersyukur kepada Allah, semakin mengetahui betapa besarnya nikmat Allah Azza wa Jalla kepadanya. Begitu pula sebaliknya, si hamba yang kafir, yang munafik, sebagaimana dalam riwayat yang lain, dia pun sempat melihat tempat tinggalnya atau tempat duduknya di al-jannah. Lalu dia tidak mendapatkannya dan justru mendapatkan gantinya, yaitu tempat yang di neraka. Dengan itu pun dia akan lebih merasakan bagaimana dahsyatnya azab Allah. Dia pun bisa membedakan bila mana dia masuk ke dalam al-jannah, maka tempatnya begitu indah, begitu nikmat, yang tidak terbatas kenikmatannya. Namun ternyata ia tidak memperoleh kenikmatan itu semua, bahkan dia mendapatkan azab yang luar biasa. Dari sini dia semakin menyesali, semakin sedih, semakin mengetahui bahwa ini adalah hasil daripada kekafirannya, betapa buruknya kekafiran tersebut. Ahibbati fillah rahimakumullah. Di dalam hadis yang lain, bagi seorang mukmin yang kemudian diberi tempat duduk dari al-jannah, dikatakan pula di saat itu, afrisuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah, berikan kepada dia hamparan dari surga. Wa albisuhu minal jannah, dan berikan dia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan untuknya pintu menuju surga. Fayatihi min rihiha wa tibiha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, maka datang kepadanya, menghampirinya angin-angin dan wewangian dari surga. Itulah kenikmatan di alam barzakh, dan dikatakan kepadanya atau diberikan kepadanya, fayuftahu lahu fi qabrihi madda basarih, maka diluaskan untuknya di kuburnya sepanjang mata memandang. Jadi alam kubur baginya bukan alam yang menakutkan, mengerikan. Justru alam kubur baginya adalah tempat yang indah, tempat yang luas, tempat yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Di alam kubur tersebut, dia pun tidak sendiri, bahkan dia ditemani oleh amal kebaikannya. Disebutkan dalam hadis yang lain bahwa kemudian datang kepadanya seorang yang sangat baik, sangat indah. Lalu dia pun bertanya kepadanya, man anta, siapa kamu ini? Wajhuka wajhul hasan, wajahmu wajah yang baik. Ia pun menjawab, ana amaluka salih, aku adalah amalmu yang salih. Ternyata amal yang saleh Allah wujudkan menjadi seseorang yang menemani orang yang mengamalkannya selama di dunia. Maka ahibbati fillah rahimakumullah, banyak-banyaklah kita beramal saleh semasa kita di dunia ini, agar kelak menjadi teman kita di alam kubur kita, agar kita tidak kesepian di alam kubur kita. Bahkan alam kubur yang panjang akhirnya terasa begitu singkat, ya, karena kenikmatan yang dirasakan di alam kubur itu oleh seorang mukmin. Bahkan dikatakan pula kepadanya sebagaimana dalam hadis, nam kanaumatil arus, tidurlah engkau seperti tidurnya seorang pengantin. Alladzi la yuqimuhu illa ahabbun nasi ilaih, yang tidak membangunkan dari tidurnya kecuali orang yang paling dia sukai. Inilah beberapa gambaran dari hadis-hadis Nabi SAW tentang kenikmatan di alam barzakh. Sekali lagi bahwa kenikmatan-kenikmatan tersebut akan diperoleh dengan amal saleh, dengan banyak berbuat baik semasa di dunia, imannya, sholatnya, puasanya, baca Qur'annya, sedekahnya, dan amal-amal sholat yang sekian banyak itu. Itu menjadi sebab kebaikan bagi tiap-tiap orang yang melakukannya kelak di alam kuburnya. Nasallallahu na'im al-jannah wa na'im al-qabr. Kemudian sebaliknya, bila mana orang yang dikubur itu adalah seorang munafik atau orang yang kafir, maka dia pun juga akan ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan alam kubur tentang Allah, tentang Islam dan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun karena dia munafik, semasa di dunia membohongi dan menipu kaum muslimin, menampakkan iman padahal dia kafir. Bahkan mereka ingin menipu Allah. Yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka menipu Allah, padahal Allah lah yang menipu mereka, membalas tipu daya mereka itu. Dusta, bohong dalam berkata, bohong dalam berbuat, menampakkan sholat, menampakkan amal-amal saleh, menampakkan syahadat, sehingga dinilai bagian dari mukminin, padahal dia bagian daripada kafirin. Dikira sebagai orang yang beriman kepada Nabi, ternyata dia adalah orang yang sangat benci kepada Nabi. Begitu pula kafir yang memang menampakkan kekafirannya, tidak beriman terhadap Islam, tidak beriman terhadap Nabi, maka saat dia ditanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa yang kau katakan terhadap orang ini, yakni Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dia pun menjawab dengan la adri, saya tidak tahu. Kuntu aqul ma yaqulun nas, aku hanya mengatakan seperti yang dikatakan orang-orang. Ya, si munafik hanya mengikuti kata orang. Dia bukan karena iman mengucapkan syahadat, bukan karena keyakinannya terhadap kebenaran Islam dan kebenaran Nabi Muhammad. Dia mengikuti kata orang yang lain, dia sendiri tidak beriman. Kuntu aqulu ma yaqulun nas. Dalam riwayat yang lain, sami'tun nas yaqulun syai'an faqultuhu. Aku dengar orang-orang mengucap begitu, aku pun ikut mengucapkannya. Maka dia dengan jawaban ini jelas dia tidak lulus dalam ujian di alam kubur ini. Ini menunjukkan memang begitulah kondisi keimanannya. Bukan sebagai orang yang beriman, bahkan dia hakikatnya kafir. Maka dikatakanlah kepada dia, la daraita wa la talaita, engkau tidak tahu dan engkau tidak membaca, tidak mengetahui kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pula membaca, belajar, malah hanya ikut-ikutan apa kata orang. Nah, ini menunjukkan tercelanya taklid dalam bab agama ini, apalagi dalam bab iman, hanya apa kata orang, tidak pernah membaca, belajar. Karena itu dari sini ulama kita rahimahumullah mengatakan bahwa kita harus belajar tentang ma'rifatullah, mengenal Allah, belajar tentang agama Islam, belajar tentang Nabi kita Muhammad bil adillah, dengan berdasarkan dalil. Jangan dengan berdasarkan apa kata orang. Na'udzubillah, kalau sampai dikatakan di alam kubur, la daraita wa la talait, kamu tahu juga tidak, baca juga tidak. Na'udzubillah. Karena itu semangatlah kita dalam talabul ilm, semangatlah kita dalam belajar agama kita, mempelajari hukum, mempelajari dalil, ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengetahui agama Islam dengan dalil-dalil. Nah, mereka ini yang karena tidak mampu menjawab dengan jawaban yang benar, maka akhirnya dihukum oleh Allah Azza wa Jal melalui para malaikatnya langsung ketika itu. Yudrabu bimatarik min hadid. Dipukullah dengan palu-palu dari besi. Darbatan fayasihu sayhatan yasma'uha man yalih ghairu thaqalain. Maka dia pun menjerit, yang jeritan itu didengar oleh siapa yang di dekatnya kecuali jin dan manusia. Allah tutupi hal demikian ini terhadap jin dan manusia. Ya, dan ini tentu dengan hikmah-hikmah Allah Azza wa Jal. Kalau kita sampai mendengar jeritan-jeritan mereka, barangkali kita tidak pernah nyaman hidup di dunia ini. Sehingga tidak dengarnya kita merupakan salah satu dari kasih sayang Allah Azza wa Jal kepada kita. Hanya saja kita harus percaya dengan berita-berita tersebut. Kita beriman dengan berita-berita tersebut. Ini adalah perkara gaib yang harus kita imani. Jangan kalau dengar baru beriman. Kalau lihat baru beriman. Kalau tidak maka tidak. Coba kalau kita sampai dengar, mau bagaimana kita? Ya. Kata Nabi SAW, laula antadafanu la da'autu Allah an yusmi'a bikum an awan yusmi'akum au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain Nabi kemudian mengatakan, kalau bukan karena kalian akhirnya akan saling mengubur, tentu aku akan doakan kepada Allah biar kalian pun dengar. Namun sekali lagi, hikmah Allah menentukan dengan kehendak Allah Azza wa Jal. Allah menentukan agar kita sebagai manusia, begitu pula jin, tidak mendengar. Yang ini suatu rahmah bagi dari Allah kepada kita semua, sehingga kita bisa hidup dengan tenang, tentram. Namun kita sekali lagi seorang mukmin, jangan lalai kemudian tidak percaya. Kita harus beriman dengan adanya azab di alam kubur, begitu pula kenikmatan di alam kubur tersebut. Dan ini salah satu bentuk azab yang Allah berikan kepada mereka, orang-orang yang kafir atau munafik. Mereka akan terus dalam azab. Na'udzubillah. Sehingga dengan kondisi yang seperti ini, mereka sudah ketakutan akan bangkitnya kiamat. Karena di alam kubur saja sudah azabnya seperti itu. Dipukul. Kemudian datang kepadanya orang yang begitu buruk rupa. Dia pun mengatakan, man anta fawajhuka wajhun syar. Siapa kamu ini? Wajahmu begitu buruk. Ternyata apa jawabannya? Ana amaluka sayyi. Aku adalah amalmu yang buruk. Na'udzubillah. Maka ahibati billah rahimakumullah, kita harus menjauhi amal-amal buruk. Jangan sampai menjadi seperti orang tersebut nasibnya. Amal buruknya Allah wujudkan menjadi manusia yang begitu buruk menyertai dalam kehidupan alam barzakh. Ya. Dia pun akan dihimpit dengan himpitan kubur yang menyiksanya. Bila orang mukmin diluaskan kuburnya, maka mereka munafik kafir akan disempitkan kuburnya. Hatta takhtalifa adla'uhu. Na'udzubillah min dzalik. Dihimpit sampai tulang belulangnya saling berselisih karena himpitan di alam kubur tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Nah, dengan kondisi azab kubur yang seperti ini, dia pun sudah ketakutan akan bangkitnya kiamat, dan dia mengatakan, Rabbi la tuqimis sa'ah, Rabbi la tuqimis sa'ah, wahai Rabbku, jangan engkau bangkitkan kiamat, jangan engkau bangkitkan kiamat. Adapun orang yang beriman, dia justru pengin cepat segera kiamat. Dengan merasakan nikmat di alam barzah, maka alam berikutnya maka akan lebih nikmat lagi. Dan dia pun mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah, wahai Rabbku, bangkitkanlah kiamat, bangkitkanlah kiamat, hatta alhaqa bi ahli wa mali, sehingga aku bisa bertemu kembali dengan keluargaku dan hartaku. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, gambaran dari hadis-hadis Nabi SAW tentang nikmat atau alam kubur, azab di alam kubur ternyata begitu dahsyat dan begitu mengerikan. Dalam hadis yang lain, wa hadis Abdullah bin Umar, hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum idza mata 'urida 'alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi, sungguh seseorang dari kalian bila ia wafat maka akan ditampakkan kepadanya maq'aduhu, tempat duduknya, bil ghadati wal 'ashi, di pagi hari dan petang hari. In kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah, wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar, bila dia termasuk daripada ahlul jannah maka dia termasuk dari ahlul jannah, dan bila dia dari ahlun nar ternyata ditentukan menjadi penghuni neraka, fa min ahlin nar, maka benar-benar dari penghuni neraka. Fayuqalu hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allah yaumal qiyamah, maka dikatakan kepada orang itu, kepada masing-masingnya, hadza maq'aduk, ini tempat dudukmu, hatta yab'atsaka Allah yaumal qiyamah, sehingga nanti Allah membangkitkan engkau di hari kiamat. Maka bagi seorang mukmin tiap hari dia akan menikmati sebagian daripada kenikmatan tersebut. Dalam arti sebelum dia masuk ke dalam al-jannah sudah merasakan sebagian daripada na'imul jannah. Begitu pula sebaliknya, bila dia min ahlin nar, di alam kuburnya sudah merasakan sebagian daripada azabun nar. Melihat tempat duduknya di neraka, ya'tihi min harriha wa samumiha, merasakan sudah panasnya neraka, na'udzubillah min dzalik, di tiap pagi dan petang hari. Nas'alullah as-salamah, kita mohon kepada Allah azza wa jalla keselamatan. Wa hadithul qabrain, dan dikatakan oleh ulama kita rahimahumullah, kenikmatan di alam barzah, azab di alam barzah. Terkait dengan azab, bila mana mereka adalah orang-orang kafir, maka azab itu akan terus. Tapi bila mana terkait dengan ahlul ma'asi min ahli tauhid, terkait dengan orang-orang yang berbuat maksiat dari mereka yang bertauhid, maka mungkin saja mereka juga merasakan sebagian azab, namun bisa jadi azab itu tidak terus menerus. Bisa jadi azab itu putus, berhenti, sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jal, sampai kapan dia akan merasakan azab tersebut. Kemudian diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari, Muslim dan yang lain kisah hadis Al-Qabrain yang ada dalam hadis tentang dua penghuni kuburan. Wa fihi, dan di dalam hadis itu Nabi katakan innahuma la yu'adzaban, sungguh keduanya benar-benar diazab. Amma ahaduhuma, kata Nabi SAW, fakana yamshi bin namimah. Adapun salah satu dari keduanya, dia diazab karena dahulu semasa di dunia dia sering melakukan namimah, mengadu domba, memprovokasi antara satu pihak dengan pihak yang lain, sehingga terjadi putusnya silaturahmi, bahkan mungkin terjadi kekerasan, bahkan mungkin terjadi peperangan. Namimah, buruknya namimah menjadi sebab daripada sebab-sebab adanya azab di alam kubur. Wa ammal akhar fakana la yastanzihu min baulih atau la yastatiru min baulih. Adapun yang lain dia diazab karena ia tidak bersuci dari kencingnya, atau dalam riwayat yang lain la yastatiru min baulih, tidak menghindari, tidak menutup diri, yakni menghindari dari kencingnya. Jadi ini juga termasuk sebab daripada sebab-sebab datangnya azab di alam kubur. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan buruk tersebut. Wa hadits Abi Ayyub radhiyallahu anhu qala kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad wajabat asy-syams wa sami'a sawtan. Dalam hadits Abu Ayyub, semoga Allah meridhai beliau, ia mengatakan kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat keluar dari rumahnya waqat wajabatis syams, sementara matahari telah tenggelam. Fasami'a sautan, beliau kemudian mendengar suara. Faqala, beliau pun mengatakan Yahud tu'adzabu fi kuburiha. Mereka adalah Yahudi yang disiksa di kubur-kubur mereka. Ya. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang disiksa di kubur-kubur mereka. Nah, ini diazab oleh Allah Azza wa Jalla di alam kuburnya mereka orang-orang Yahudi, tidak beriman kepada Allah, kepada Rasulnya. Dan di hadis yang lain Nabi pun mendoakan orang-orang musyrikin, ya, ketika kejadian perang Khandaq, mala Allahu buyutahum wa kuburahum nara, semoga Allah memenuhi rumah dan kubur mereka dengan api neraka. Na'udzubillah. Wa hadits Asma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiba. Di sana juga ada hadits Asma. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama khatiban, berdiri dan berkhutbah. Fa dzakara fitnatul qabri allati yuftatanu fiha al-mar'u. Maka beliau menyebutkan tentang ujian di alam kubur yang di sana seseorang itu akan diuji. Falamma dzakara dzalika dajjal muslimuna dajjatan. Maka ketika Nabi menyebutkan hal itu, kaum muslimin pun dajja dajjatan, yakni berteriak dengan teriakan. Ini menunjukkan mereka begitu takut dengan adanya berita-berita tersebut. Mereka khawatir. Dan begitulah seorang mukmin ketika mendengar ancaman-ancaman dari Allah Azza wa Jalla, mereka takut. untuk kemudian mereka menghindari ancaman-ancaman tersebut dengan banyak beramal saleh dan meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Waqalat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha pun mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'du shalla salatan illa ta'awwadha min 'adzabil qabr." Maka aku tidaklah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu melakukan salat illa ta'awwadha min 'adzabil qabr, kecuali di situ beliau mohon kepada Allah perlindungan dari azab kubur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim serta An-Nasa'i. Dan itulah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, agar kita berdoa di akhir salat kita, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, a'udzubika min adzabi jahannam. Aku mohon perlindungan kepadamu dari adab jahannam dan adab kubur. Ila akhiril hadis. Nabi senantiasa berdoa dengan doa itu, dan kata sebagian ulama, ini pun menjadi kewajiban bagi kita untuk mengucapkannya di akhir-akhir solat kita, doa tersebut. Wa fi qistatil kusuf. Wa amarahum sallallahu alaihi wasallam an yata'awwadhu min adzabil qabr. Demikian pula pada kisah salat gerhana, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat kemudian berkhutbah, Nabi memerintahkan mereka, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, an yata'awwadhu min adzabil qabr, agar mereka mohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Azab kubur benar-benar nyata, sehingga seseorang harus betul-betul waspada. Dan diantaranya dia melakukan doa, mohon kepada Allah Azza wa Jal agar dilindungi dari azab kubur. Wukullu hadhil ahadithi sahih, وقد سقنا منها نحو 60 حديثا من طرق ثابتة عن جماعة من الصحابة يرفعونها في شرحنا على السلم. Dan semua hadis-hadis ini ada dalam kitab sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. وقد سقنا منها, dan kami telah menyebutkan di antara hadis itu sekitar 60 hadis dengan sanad-sanad yang sahih dari sejumlah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mereka merafakkannya kepada Nabi, yakni meriwayatkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami sebutkan dalam buku kami, syarah kami terhadap sulam, Sulamul Wusul. Ya. Beliau sebutkan dalam kitab yang lain, yaitu syarah beliau terhadap kitab Sulamul Wusul. Bila kita hendak melihat, maka kita bisa kembali kepada kitab tersebut untuk kita mendapatkan faedah lebih banyak terkait dengan hadis-hadis tentang na'imul qabr wa adzabul qabr. Demikian yang disampaikan oleh beliau rahimahullah dalam kitab ini. Sebagai tambahan terkait hal ini, kita sedikit tambahkan dengan apa yang ditulis oleh Syekhul Islam rahimahullah dalam kitab beliau, dan di sini disebutkan dalam kitab Majmu' al-Fatawa jilid yang keempat pada halaman 282, yaitu ketika beliau berada di Mesir, beliau ditanya tentang azab al-qabr. Hal huwa 'ala an-nafs wal badan aw 'ala an-nafsi duna al-badan? Apakah azab kubur itu terhadap An-nafs, jiwa, yakni nyawa, ruh, dan badan atau terhadap ruh saja tanpa badan dan seterusnya. Maka beliau menjawab, radhiyallahu anhu atau rahimahullah, wa ja'ala al-jannata al-firdausa munqalabahu wa mathwahu amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, kata beliau. Bal al-'adzab wa an-na'im 'ala an-nafsi wal badani jami'an. Bahkan sesungguhnya azab dan kenikmatan itu kepada ruh, nafs, wal badan dan badan jami'an seluruhnya. Bittifaqi ahli sunnati wal hadith, dengan kesepakatan ahli sunnah wal hadith. Tun'amun nafsu wa tu'adzab mufradatan 'anil badan. Terkadang ruh diberi nikmat dan diazab secara tersendiri tanpa badannya. Wa tu'adzabu muttasilatan bil badan, dan terkadang diazab dan tersambung dengan badan. Wal badan muttasil biha, dan badan tersambung dengan ruh. Fayakunu an-na'im wal 'adzab 'alayhima fi hadhihi al-halah, fi hadhihi al-hal mujtami'atain, sehingga kenikmatan dan azab menimpa keduanya pada kondisi ini secara bersamaan. Kama yakunu lir-ruhi mufradatan 'anil badan, sebagaimana terkadang terjadi pada ruh secara tersendiri tanpa badan. Dan sekali lagi, pada badan pun, sekali lagi ini adalah di alam barzakh. Ini bukan alam kita, alam dunia. Ya, sehingga seperti yang kita jelaskan di depan, bahwa ini di luar jangkauan kita, kecuali bila Allah Azza wa Jalla menghendaki. Sebagaimana Nabi tahu, dan sebagaimana sebagian makhluk pun tahu, itu semua sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata beliau rahimahullah, setelah menyebutkan pendapat-pendapat kelompok-kelompok lain, kata beliau, fa idza arafta hadhil aqwal ats-tsalatsa al-batilah, bila kamu mengetahui hadhil aqwal ats-tsalatsa al-batilah, tiga pendapat yang batil ini, fal yu'lam, maka ketahuilah, anna madhhab salafil ummah wa a'immatiha, bahwa madhab pendahulu umat ini dan para imamnya, annal mayyit idza mata yakunu fi na'imin aw 'adzab, bahwa mayit bila dia wafat maka dia akan ada dalam kenikmatan atau azab. Sehingga terkadang kita dengar bahkan ada sebagian riwayat, walaupun secara sanad dhaif, namun secara makna benar, bahwa al-qabr imma raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Kuburan itu kalau bukan taman dari taman-taman surga, maka itu salah satu kubangan daripada kubangan-kubangan neraka. Ya, maknanya seperti yang dikatakan beliau, bahwa seseorang yang mati, maka dia masuk ke alam kuburnya, ia hanya berada di antara dua ini. Akan berada dalam na'im, kenikmatan atau azab, atau dalam azab. Yani ada na'im, ada azab. Wa anna dhalika yahsul li ruhihi wa li badanihi, dan bahwa itu akan terjadi untuk ruhnya juga untuk badannya, sebagaimana tadi disebutkan di awal oleh beliau. Wa anna ruh tabqa ba'da mufaraqatil badan mun'amah aw mu'adzabah, dan bahwa ruh akan tetap setelah berpisahnya dengan badan dalam keadaan diberi nikmat atau diberi azab setelah pisah dengan badannya. Wa anna tattasil bil badani ahyanan, dan bahwa terkadang ruh itu akan nyambung juga dengan badan, terkadang ya. Fa yahsul lahu ma'aha an-na'im wal 'adab, sehingga nanti ketika itu badan akan merasakan kenikmatan bersama ruhnya, begitu pula merasakan azab bila dalam kondisi itu ya. Sehingga ya, azab dan na'im, kenikmatan dan azab di alam kubur pada beberapa kondisi seperti yang beliau sebutkan. Terkadang begini, terkadang begitu. Tsumma idza kana yaumul qiyamah al-kubra u'idatil arwah ila ajsadiha. Kemudian bila mana di hari kiamat yang besar arwah akan dikembalikan kepada jasad-jasadnya. Wa qamu min kuburihim li rabbil alamin, dan mereka akan bangkit dari kubur mereka menghadap Rabbul Alamin. Wa ma'adul abdani muttafaqun alaih, dan kembalinya badan nanti, kebangkitan ini adalah perkara yang disepakati indal muslimin, menurut muslimin, bahkan wal yahud wan nasara, Yahudi dan Nasara sekalipun mereka juga beriman dalam bab ini. Wa hadza kulluhu muttafaqun alaihi inda ulama'il hadith wa sunnah, dan ini juga sesuatu yang disepakati oleh ulama hadith dan sunnah. Nah, demikian kutipan dari penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa jilid yang keempat halaman 282 dan tadi 284. Dan bagi yang ingin lebih jauh membaca bab ini, beliau membahas cukup panjang berhalaman-halaman, mulai dari halaman 282 dan seterusnya. Bagi thullabul ilm ya, bisa kembali kepada kitab ini Majmu' Al-Fatawa untuk digali lebih jauh faedah-faedah ilmiah dari penjelasan beliau rahimahullahu taala. Demikian ahibati fillah rahimakumullah yang bisa kita kaji pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.